adakah cara mendoakan orang tua yang meninggal tapi bukan muslim? Tidak diperbolehkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika paman beliau yang dalam keadaan sakaratul maut, Abu Thalib, diminta Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Tapi sampai akhirnya pamannya tidak mengucap. Rasulullah nangis. Ya, karena pamannya mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi mengatakan la astaghfirulaka rabbi, aku akan senantiasa mendoakanmu paman. Langsung turun ayat. Rasulullah ditegur tidak boleh mendoakan pamannya yang mati dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam. Rasulullah mendatangi makam ibunda beliau, Aminah. Lalu Rasulullah nangis, ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa dia menangis? Aku minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibuku, kemudian Allah melarangnya. Kemudian aku minta izin untuk menziarahi makam ibuku dan aku diizinkan.